Bismillah. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas sedikit dari bagian jawaban secara mujmal di dalam menjawab syubhat dan kerancuan yang dilontarkan oleh al-musyrikin dan ahlul bid'ah. Nah, Dagia Ja'far ketika ahlus syubhat berdalilkan dengan ayat Al-Quran, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Apa maunya mereka dengan ayat punya manzilah, punya kedudukan di sisi Allah. Benar atau tidak? Benar. Benar. Baik, kenapa enggak boleh minta wasilah? Nah. Kalau masih hidup, minta barokah, minta diwafatkan sama dia. Jadi berdalil dengan ayat ini maunya untuk mengkaburkan permasalahan dengan berkedok di balik kalimat wali-wali Allah, bahwa mereka adalah kaum yang tidak ada pada mereka nanti di yaumul qiyamah perasaan takut sedikit pun, dan tidak pula mereka bersedih. Ini menunjukkan bahwa mereka orang-orang yang memiliki kedudukan, atas dasar itu wajib dimuliakan. Sampai di sini masih benar ucapannya, karena wali-wali Allah memang harus diucapkan, dimuliakan. Nah, tetapi yang berikutnya yang tadi telah dijawab oleh Ja'far, bahwa di balik ini mereka menyembunyikan sebuah syubhat, yaitu bolehnya berdoa memohon kepada mereka, wali-wali Allah, selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik, kita lanjutkan kajian kita. Yang perlu untuk ditekankan dalam masalah ini, bahwa ahli sunnah wal jamaah di antara akidahnya yang tidak bisa ditawar-tawar lagi berkaitan dengan masalah aulia Allah, bahwa ahli sunnah beriman dan berkeyakinan bahwa wali-wali Allah itu adalah orang-orang yang wajib untuk dimuliakan. Orang-orang yang wajib untuk dihormati. Karena mereka adalah aulia Allah, kekasih-kekasih Allah. Dan ahli sunnah pun meyakini adanya karamah. Al-karamah. Kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada mereka, para aulia. Ini suatu kewajiban yang tidak boleh diingkari. Yang mengingkari al-karamah adalah mereka-mereka yang berakidah dengan akidah Mu'tazilah. Yang mengingkari karamatul aulia ini adalah mereka-mereka yang berakidah dengan akidah Mu'tazilah. Sehingga di antara akidah Ahlussunnah adalah isbatul karamah. Nah, karamah itu adalah sesuatu yang di luar adat kebiasaan manusia yang terjadi, kalau dalam bahasa lainnya dinamakan supranatural, sesuatu yang terjadi di luar kebiasaan manusia. Misalkan barakallahu fikum, berjalan di atas air. Nah, ini di luar perhitungan kemanusiaan. Nah, apakah ini mungkin terjadi bagi aulia Allah? Mungkin terjadi, dan telah disebutkan di dalam sejarah ahli sunnah wal jamaah sejak zaman sahabat, dan karamah ini lebih banyak terjadi di zaman tabi'in dan sesudahnya. Allah berikan kepada mereka kelebihan-kelebihan itu. Dan karamah ini berbeda dengan al-mu'jizah. Al-mu'jizah hanya khusus bagi para rasul dan anbiya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau karamah adalah untuk wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Dan al-karamah tidak bisa diatur semaunya. Masalkan sekarang dia menyatakan anak mau jalan sekarang di atas air. Atau mobil mau nabrak dia, dia stop, berhenti misalkan. Ini bukan karamah kalau yang seperti ini. Nah, barakallahu fikum. Lah, mereka ahli sufia ekstrim di dalam meyakini atau mengitbatkan menetapkan adanya karamah. Al-Sufiyah dalam hal ini bertentangan dengan Mu'tazilah. Al-Mu'tazilah ekstrim di dalam mengingkari al-karamah dengan menyatakan karamah itu adalah khurafat. Tidak ada, itu dusta. Sementara Sufiyah berlebihan di dalam menetapkan al-karamah. Tidak jarang sampai pada tingkatan dusta, sampai pada tingkatan kesesatan-kesesatan. Nah, barakallahu fikum. Sampai-sampai disebutkan di dalam beberapa buku-buku sufia seperti Ihya Ulumuddin dan yang lainnya, disebutkan bahwa di antara wa min karamati wali fulan annahu kana yamshi fis suqi uryan. Di antara bentuk karamatnya wali ini, dahulu dia berjalan di pasar dalam keadaan telanjang. Nah, subhanallah. Ini karamah di kalangan para turuq sufia. Nah, wa min karamati fulan wa li fulan annahu kana yati al-himar fi wasat as-suq. Nah, di antara bentuk karamatnya wali si fulan ini, dia menggauli himar di tengah pasar. Nah, ini disebutkan di buku-buku sufia. Nah, dan yang lainnya, berbagai macam bentuk karamat yang dusta dan mengarah kepada kekufuran. Nah, berikutnya mereka di dalam menetapkan siapa itu wali-wali Allah, mereka seolah-olah memiliki rekomendasi untuk menentukan yang wali itu adalah si fulan dan si fulan dan si fulan. Kalau ini bukan wali. Apakah seperti itu pengertian waliullah? Waliullah tidak bisa ditentukan oleh manusia. Kedudukan al-wilayah adalah kedudukan yang ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Gak bisa manusia menentukannya. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang ciri-ciri aulia Allah yang Allah sebutkan di dalam surat yang sama yang mereka jadikan sebagai dalil pada ayat yang sesudahnya, ketika mereka menyatakan ala inna aulia Allah la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ketahuilah, sesungguhnya para wali-wali Allah, mereka adalah orang-orang yang tidak ada takut nanti di yaumul qiyamah, dan tidak pula mereka itu bersedih. Dan tidak berhenti sampai di sini, Allah lanjutkan pada ayat berikutnya, alladzina amanu wa kanu yattaqun. mereka para wali Allah itu adalah ciri-cirinya adalah orang-orang yang beriman dan juga mereka di waktu yang sama bertakwa. Apakah bagian daripada takwa berjalan dalam keadaan telanjang di pasar? Apakah bagian daripada takwa mereka-mereka yang mengakui mengetahui perkara yang gaib? Apakah bagian daripada takwa ketika mengadakan acara-acara bid'ah, amalan-amalan bid'ah? Tentunya ini bukan bagian daripada takwa Allah Azza wa Jalla. Aulia Allah adalah orang-orang yang bertauhid kepada Allah, bukan yang justru menyebarkan kesyirikan di tengah-tengah umat. Para aulia Allah bukan mereka-mereka yang memakan uang zakat dan sedekah padahal mereka dari kalangan ahlul bait. Bukan itu aulia Allah. Bukan pula aulia Allah Azza wa Jalla mereka-mereka yang ingin dimuliakan, yang diagungkan sampai dicium telapak kakinya. Bukan ini aulia Allah. Aulia Allah itu adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka-mereka yang beriman dengan sebenar-benar iman dan di waktu yang sama mereka bertakwa kepada Allah. Ini pengertian aulia Allah, sehingga enggak bisa aulia Allah itu ditentukan si fulan dan si fulan dan si fulan. Wali songo. Siapa yang menentukan bahwa mereka itu aulia Allah? Siapa yang menentukan? Dari mana mereka mendapatkan berita bahwa mereka aulia Allah? Ini suatu itu kalau betul ceritanya kita enggak tahu sanadnya Wali Songo ini dari mana? Dari mana sanadnya? Ceritanya dari mana sih? Bertapa di pinggir sungai sampai badannya berlumutan. Sunan siapa ini? Sunan Kalijogo. Apa ini bagian daripada Islam? Nah, bertapa. Ini bukan bagian daripada Islam sedikit pun. Ini bagian daripada agama Hindu dan Buddha. Nah. Siapa itu punya tip yang bagus? Nah, biar istirahat dulu dia. Nah, ya orang. Nah. Sehingga perlu ditekankan dalam hal ini, di dalam membantah syubhat mereka, kita menyatakan karena mereka berdalil dengan ayat di dalam surat Yunus ini. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Kita menyatakan na'am, awliya Allah itu la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Na'am, kita yakin bahwa awliya Allah itu memiliki manzilah, memiliki kedudukan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Yakin kami seyakin-yakinnya. Na'am, kami yakin juga adanya al-karamah bagi para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Yakin kami semua itu. Tapi pertama, siapa itu awliya Allah? Jawabannya, awliya Allah itu adalah apa yang Allah sebutkan dalam ayat dari surat Yunus, di surat yang sama. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ini definisi daripada wali Allah. Definisi daripada wali Allah itu adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun. Nah, kalau wali Allah pakai celana pendek sama ada ya bukan wali Allah. Fahimtum ya ikhwan? Waliullah enggak sholat ya, bukan waliullah. Nah, waliyus syaitan. Nah, waliullah kemarin katanya presiden perempuan haram, sekarang halal. Bukan waliullah ini. Nah, ada waliyu demokrasi. Barakallahu fikum. Nah, sehingga bukan ini waliullah ya ikhwan. Nah, waliullah itu adalah mereka-mereka yang bertauhid kepada Allah. Tidak beribadah hanya kepada Allah. Tidak mereka berdoa hanya kepada Allah. Menjalankan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menjalankan apa yang diperintahkan oleh Rasul, meninggalkan bid'ah, meninggalkan yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Ini waliullah. Kemudian dengan definisi yang benar pula tentang waliullah, tidak berarti mereka para aulia Allah yang memiliki manzilah tersebut berhak sedikit pun dari hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak memiliki hak sedikit pun dari apa-apa yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak berhak para wali-wali Allah itu memberi syafaat dengan seenaknya mereka. Nah, tidak berhak para wali-wali Allah itu memberikan barakah dengan seenak mereka. Tidak berhak wali-wali Allah itu untuk menyatakan bahwa dirinya mengetahui yang gaib. Sedikitpun semua itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala, karena mereka adalah manusia biasa. Nah, atas dasar itu tidak ada alasan bagi mereka untuk berdalil dengan ayat yang mujmal ini tadi untuk membenarkan perbuatan-perbuatan syirik mereka. Nah, loh, ketika ditanya kenapa Anda berziarah ke Sunan Giri wala Sunan Ampel dan yang lainnya, loh, mereka kan wali-wali Allah. Dari mana Anda tahu bahwa itu wali Allah? Loh iya, mereka kan wali Allah. Dari mana Anda tahu? Dari BBC wala Jawa Pos. Nah, harus ilmiah dong. Loh, katanya si Fulan, kok katanya si Fulan wali Allah itu adalah sebuah kedudukan, derajat atau manzilah yang menentukannya hanya Allah, bukan manusia. Dipilih kayak ada pemilunya, enggak. Hah? Ini wali. Nah, kemudian katakan benar mereka adalah wali Allah. Kenapa Anda datang jauh-jauh berziarah ke sana? Ya, dalam rangka menghormati. Betul, menghormati wali Allah itu adalah wajib. Menyayangi dan mencintai wali Allah itu adalah wajib. Apakah dengan cara seperti ini Anda pergi perjalanan safar yang jauh, meninggalkan keluarga, membutuhkan bekal, sementara Rasul sudah melarang dalam hadisnya, la tusyaddur rihal illa ila thalathati masajid, jangan kalian melakukan syaddur rihal dengan niat ibadah. Yakni perginya Anda ke tempat tersebut ziarah adalah dalam rangka ibadah. Ziaratul qabr, qabrul wali, ini ibadah. Sementara jarak yang ditempuh itu adalah jarak safar, ini dilarang oleh Rasulullah SAW. Katakan benar bahwa Maulana Malik Ibrahim itu adalah wali. Katakan benar. Apakah kemudian dibenarkan perbuatan Anda menangis-nangis di sana meminta keselamatan? Nah, ini ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, masih dalam bentuk jawaban yang mujmal terhadap syubhat mereka. Kemudian kita lanjutkan kepada pernyataan yang berikutnya dari pernyataan al-muallif. Qala al-muallif rahimahullah, wa ammal jawabul mufassal, sedangkan jawaban yang bersifat rinci. Al-mufassal itu artinya rinci. Fa inna a'da Allahi lahum i'tiradatin kathira. Fa inna a'da Allahi lahum i'tiradatun kathiratun ala dinir rusul yasudduna bihan nasa anhu. Ketahuilah, kata Syekh, sesungguhnya musuh-musuh Allah mereka memiliki an Abdul Qadir au ghairihi, walakin ana mudribun. والصالحون لهم جاه عند الله واطلب من الله بهم. Dan enggak sampai di situ, kami juga yakin bahwa Muhammad ini, yakni Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia enggak memiliki apapun untuk dirinya sendiri, enggak bisa memberi manfaat untuk dirinya sendiri atau menyelamatkan dirinya dari musibah, apalagi terhadap orang lain. Kami yakin itu. Kenapa Anda tuduh kami menyekutukan Allah Subhanahu wa taala? Kami yakin Muhammad itu manusia yang tidak mampu berbuat apa-apa untuk dirinya apalagi untuk orang lain. Apalagi Abdul Qadir Jailani, lebih-lebih dia tidak mampu memberi apa-apa. Coba sampai di sini lumayan ini syubhat. Ya? Lumayan. Tapi gimana setelah itu mereka menyatakan walakin ana mudnibun, tetapi saya ini orang yang berdosa. Saya ini banyak berlumuran dengan pelanggaran-pelanggaran dan kemaksiatan kepada Allah. Ini maunya. Saya ini orang yang banyak kurang dan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. والصالحون لهم جاه عند الله. Dan orang-orang saleh itu tadi, para salihin tersebut, para aulia tersebut adalah orang-orang yang memiliki kedudukan di sisi Allah. Wa atlubu minallahi bihim, dan aku memohon kepada Allah maghfirah, aku meminta kepada Allah ampunan melalui perantara mereka. Mereka enggak bisa berbuat apa-apa. Mereka manusia, Rasul enggak bisa berbuat apa-apa untuk dirinya, apalagi untuk orang lain. Abdul Qadir Jailani pun tidak mampu berbuat apa-apa untuk dirinya, apalagi untuk orang lain. Cuma saya ini kan orang yang jauh dari Allah, yang sangat sedikit kenalnya anak ini dengan Allah. Sementara mereka adalah orang-orang yang sudah kenal dengan Allah, orang-orang yang selalu bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Betul enggak? Betul. Atas dasar itu saya meminta kepada Allah, mintanya kepada Allah tapi melalui perantara mereka. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana. Ya Allah, dengan perantara Al-Mustafa. Siapa Al-Mustafa? Rasul. Balligh maqasidana, sampaikan ya Allah, penuhilah keinginan-keinginan kami, maksud-maksud kami. Waghfir lana ma madha ya wasi'al karami, dan ampuni ya Allah dengan perantara Al-Mustafa, dengan perantara Rasul, dosa-dosa kami yang telah lalu. Ya wasi'al karami, wahai zat yang penuh dengan kemuliaan. Siapa yang diminta? Allah. Tetapi melalui siapa? Melalui perantara Rasul. Nah ini. Nah, li khamsatun aqdi biha naral lawa Al-Mustafa wal-Murtadha wabnayhima. Nah, kami punya lima orang yang dengannya, dengan perantara mereka, kami bisa memadamkan api jahannam. Siapa lima orang tersebut? Rasul, Ali bin Abi Thalib, Fatimah, dan kedua anaknya yaitu Al-Hasan wal-Husain. Masya Allah. Kayak kompor gas apa jahannam. Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Ha, ini syubhat yang dilontarkan oleh mereka. Nah, kalau Anda mengingkari ini berarti Anda tidak sayang kepada wali-wali Allah. Ini tuduhannya. Anda adalah orang-orang yang membenci para wali-wali kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita sudah paham syubhatnya ini sekarang, bisa dipahami syubhatnya. Nah, kalau sudah dipahami kita lanjut bagaimana jawabnya. Qala syekh, fajawibhu bima taqaddam wa huwa anna alladhina qatalahum rasulullah sallallahu alaihi wasallam muqirruna bima dzakarta wa muqirruna anna awzanahum la tudabbiru syai'an wa innama aradu al-jaha wasyafa'ata wa aqarra alaihi ma dzakarallahu fi kitabihi wa wadna واقرا عليه ما ذكر الله في كتابه ووضحه. Maka jawablah kata syekh dengan jawaban yang telah lalu. Apa maksudnya yang telah lalu? Kata beliau, ketahuilah bahwa orang-orang atau mereka-mereka yang telah diperangin oleh Rasul, mereka-mereka yang telah Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk berjihad menghadapi mereka adalah mereka-mereka yang juga berkeyakinan dengan apa yang Anda yakini. Mereka berkeyakinan persis dengan apa yang Anda ucapkan, bahwa kami tidak menyekutukan bagi Allah suatu apapun. Kami tidak berkeyakinan bahwa Lat wal Uzza, Nah dan yang lainnya ini bisa memberi manfaat kepada kami. Tidak, kami adalah orang-orang yang berdosa. Ini perkataan mereka. Kami adalah orang-orang yang selama ini jauh dari Allah, ingin bertaubat. Bagaimana taubat kami bisa diterima kalau kami langsung minta kepada Allah? Tidak mungkin kecuali melalui orang-orang yang dekat. Melalui ajudan-ajudan Allah Subhanahu wa taala, yaitu para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka ini sekedar perantara yang menyampaikan keinginan kami. Nanti di yaumil qiyamah Kalau kami sudah berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa kami mendapatkan ampunan dari Allah kecuali melalui syafaatnya mereka. Atas dasar itu kami menginginkan syafaatnya mereka. Nah, ini bentuk yang diucapkan oleh musyrikin persis dengan apa yang Anda ucapkan wahai sahibus syubha. Nah, kemudian dan kata Syekh, bacakan kepada orang tersebut apa yang telah Allah sebutkan di dalam Al-Quran dan jelaskan sejelas-jelasnya. Maksudnya apa? Siapa yang bisa menyebutkan apa yang dimaksudkan oleh Syekh rahimahullah? Bacakan apa-apa yang telah Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Nah, Naib. Man yudabbirul amra. Ahsanta. Barakallahu fiik. Siapa lagi menyebutkan ayat lain? Ahmad. Selain ayat itu. Nah. La bas ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kalau ayat yang disebutkan oleh Al-Akh Naib, yakni maknanya bahwa mereka orang-orang musyrikin ketika ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, siapa yang memiliki langit dan bumi serta isinya, siapa yang mengeluarkan sesuatu yang hidup dari yang mati dan yang mati dari yang hidup, dan siapa yang mengatur alam semesta, niscaya orang-orang musyrikin akan menjawab Allah. Sama juga apa yang kalian ucapkan telah diucapkan oleh musyrikin. Tadi kalian akan menyatakan bahwa kami beriman pada Allah, Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur alam semesta. Sama orang musyrikin juga mengatakan persis dengan apa yang Anda katakan. Tapi toh itu semua tidak bermanfaat. Loh iya, kami ini tidak berdoa selain Allah. Kami berdoa kepada Allah hanya saja melalui perantara mereka. Nah, persis juga Allah juga menyatakan dengan ayat yang tadi dibacakan oleh Al-Akh Rahmat, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami sebenarnya tidak menginginkan mereka ini, tetapi sekedar kami menginginkan mereka itu lebih mendekatkan diri kami kepada Allah. Doanya kami ini lebih dekatkan, disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau doa itu tadi sini diangkat sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, liyuqarribuna, agar mereka lebih mendekatkan doa kami, permohonan kami, keinginan kami, maghfirah yang kami inginkan itu. Kayak pohon mangga disenggek gitu oleh mereka. Disenggekkan lagi. Yang punya senggek mereka para wali. Jadi disenggekkan jatuh pegang maghfirahnya. Kayak gitu. Nah, selain itu ya ikhwan. Nah, yang kalian ucapkan ini persis yang diucapkan oleh musyrikin. Nah, mereka menyatakan, haula syufa'auna indallah. Persis ketika kalian menyatakan mereka ini Sunan Kalijogonya, Sunan Girinya, Sunan Ampel, orang-orang yang mau beri syafaat kepada kami. Sama apa yang kalian ucapkan telah diucapkan 1400 tahun yang lalu atau lebih oleh musyrikin Quraisy dahulu. Sehingga sekarang apa bedanya Anda dengan mereka? Apa yang Anda iya, mereka kan orang-orang yang tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Ini subhat lain akan dibahas nanti pada pertengahan terakhir atau setelah pertengahan dari kitab ini. Nah, kemudian Syekh menyatakan, paham sekarang maksud dari pernyataan Syekh. Waqra alaihi, bacakan kepada dia, dzakarallahu fi kitabihi, apa yang telah Allah sebutkan di dalam kitabnya, wa waddihu, dan jelaskan kepada dia sejelas-jelasnya. Apa itu ya Abdul Hadi? Dalilnya, buktinya ya Salafi, iman, kulli manil ardu wa man fiha, ahsan, labas. Nah, ayat lainnya siapa yang bisa menyebutkan? Zubair, Hirgir. Yazid. Walain sa'altahum man khalaqas samawati wal arda yaquluna Allah. Baik. Siapa lagi yang bisa menyebutkan bahwa yang kedua tadi disebutkan satu oleh Abdul Hadi, bahwa mereka berkeyakinan Allah pencipta pemilik pengatur alam semesta, ini telah diucapkan oleh musyrikin. Yang kedua, ucapan musyrikin di zaman ini, apa yang mereka ucapkan? Abdullah Iman, mereka sebagai perantara mendekatkan diri kepada, yakni mereka posisinya sebagai perantara, sebagai wasilah yang bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah. Apakah ini juga sama dengan musyrikin dahulu? Dalilnya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Ahsan, barakallahu fikum. Ini yang intinya, ya, maksud dari pernyataan Syekh, waqra alaihi, bacakan kepada dia ma dzakarallahu fi kitabihi, apa yang telah Allah sebutkan di dalam kitabnya. Maksudnya yang sudah kita pelajari dahulu awal kitab ini, tentang apa itu? Dulu saya ingatkan bahwa ini yang disebutkan oleh Syekh sebagai tamhid, pembuka jalan untuk kita kuasain jalan yang sudah dibuka di babat oleh Syekh ini, ya, untuk berikutnya ketika kita mulai memasuki bantahan terhadap syubhat-syubhat tersebut, kita sudah punya landasan. Sekarang musyrikin tadi menyatakan, kami ini beriman kepada Allah, kami ini tidak menyekutukan Allah, tidak berbuat syirik, kami yakin Allah pencipta, pengatur, pemilik alam semesta. Kenapa Anda menyatakan kami berbuat syirik? Maka kita jawab, yang Anda ucapkan sama telah diucapkan juga oleh musyriki. Ini sudah diletakkan oleh Syekh pada awal kita, yang tadi sudah disebutkan oleh sebagian ikhwan. Yang kedua, mereka menyatakan, kami yakin bahwa Muhammad SAW itu gak punya manfaat untuk dirinya sendiri, ataupun apalagi untuk orang lain. Abdul Qadir Jailani pun juga begitu, Wali Songo pun juga begitu. Mereka wali-wali Allah, tapi mereka itu adalah perantara. Mereka adalah orang-orang yang kalau doa didengarkan oleh Allah. Mereka adalah orang-orang yang memiliki kedudukan dan manzilah di sisi Allah. Atas dasar itu mereka sebagai penghubung. Lah, yang kedua ini, sama juga ya akhi, apa yang ingin diucapkan itu telah pula diucapkan oleh musyrikin. Dalilnya adalah ayat yang kedua, harus dikuasai ya ikhwan. Fa in qala hadhihi al-ayatu nazalat fi man ya'budul asnam kayfa taj'aluna as-salihina mithla al-asnami am taj'aluna al-anbiya'a asnaman. Mereka menyatakan ayat-ayat ini sebenarnya turun untuk mereka-mereka yang beribadah kepada al-asnam. Ayat yang mana yang dimaksud? Yang tadi, ketika antum menyebutkan kepada mereka ayat-ayat tersebut, ayat yang menyatakan walaisa'al tauman khalaqas samawati wal ard, ayat yang menyatakan na'am barakallahu fikum qul limanil ardu wa man fiha. Ayat yang menyatakan mana butuhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Ayat-ayat ini ya akhi turun untuk orang-orang musyrikin yang mereka menyembah al-asnam, berhala-berhala. Kek ente menjadikan ayat ini sebagai dalil untuk diletakkan kepada orang-orang soleh di zaman kita. Paham maksudnya? Kalau sudah paham, kita lanjutkan jawabannya. Fajawibhu bima taqaddam. فَإِنَّهُ إِذَا أَقَرَّ أَنَّ الْكُفَّارَ يَشْهَدُونَ بِالرُّبُوبِيَّةِ كُلِّهَا لِلَّهِ وَأَنَّهُمْ مَا أَرَادُوا مِمَّنْ قَصَدُوا إِلَّا الشَّفَاعَةَ وَلَكِنْ أَرَادَ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ فِعْلِهِمْ وَفِعْلِهِ بِمَا ذَكَرَ فَاذْكُرْ لَهُ أَنَّ الْكُفَّارَ مِنْهُمْ مَنْ يَدْعُو الْأَصْنَامَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَدْعُو الْأَوْلِيَاءَ الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ فِيهِمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ. Sekarang mulai mau jawab syubhat yang berikutnya. Antum kuasai syubhatnya dan sekarang jawabnya kuasai. Ya. Jangan dikuasai syubhatnya terus jawabannya enggak kuasai, bubar nanti. Nah, endom. Nah, kalau sudah paham syubhatnya, jawablah kata Syekh dengan jawaban yang telah lalu. Apa itu jawaban yang telah lalu? Yakni antum jangan langsung masuk jawaban yang berikutnya, jangan. Ya. Kalau punya amunisi itu dijaga. Nah, ya. Jangan asal gondong itu habis nanti. Nah, paken, jadi ada musuh satu ger pukul satu. Ya. Lagi gitu ya. Jangan langsung diberontong. Nah, eman gitu ya. Gimana caranya? Sudah sekarang dia mau ikat syubhat baru yang tadi sudah kalah dia. Hah? Sudah kalah dia. Sekarang gini ya, akhi. Ini sekarang mendatangkan syubhat menyatakan bahwa ayat-ayat ini turun kepada orang-orang yang menyembah berhala. Sementara Anda menyatakan kami enggak menyembah berhala. Ini orang-orang soleh. Kalau mereka tidak menyembah orang-orang soleh, gitu kan Anda mau menyatakan. Baik, sekarang gini dulu. Ini kan sudah yakin bahwa mereka orang-orang musyrikin dahulu beriman kepada rububiyah Allah. Bukankah begitu? Kalau dia menjawab tidak, boleh Anda bersabar mengulangi lagi jawaban. Boleh Anda tidak bersabar. Ya. Silakan, kalau sudah enggak sabar tadi sudah capek jelasin sampai keringetan gini, cek tetap. Nah, belum paham baik. Anda ulangin lagi ya, barakallahu fiik. Bacakan ayatnya satu-satu. Bahwa orang-orang musyrikin dahulu beriman kepada Allah, Allah pencipta, pengatur, pemilik alam semesta. Bahwa Rasul tidak mampu berbuat apa-apa dan orang-orang salihin tidak mampu berbuat apa-apa. Bacakan pula kepada mereka, ya akhirnya sudah yakin enggak? Bahwa orang-orang musyrikin dahulu, mereka yakin dan beriman bahwa Allah pengatur alam semesta. Iya, Anda yakin itu. Sudah? Kalau Anda yakin seperti ini, dengarkan pula ayat yang berikutnya. Dengarkan pula ayat yang berikutnya yang mereka ucapkan. Bahwa apa-apa yang mereka ibadahin ini hanya sebatas orang-orang pemberi syafaat kepada mereka. Yang mereka yakin mereka adalah orang-orang soleh. Nah, lu dalilnya apa? Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, mana butuhum illa liyukarribuna ilallahi zulfa. Dalam ayat yang lain mereka menyatakan, haula syufa'auna indallah. Mereka-mereka ini yang sudah dalam bentuk monumen-monumen, ya, itu adalah para pemberi syafaat kepada kami nanti di sisi Allah. Mereka sudah yakin ini pemberi syafaat, sudah bisa menentukan, ya, sudah bisa menentukan bahwa ini adalah pemberi syafaat kami nanti di yaumil qiyamah. Lah, kemudian Syekh menyatakan setelah itu, wa annahum ma'aradu mimman qasadu illa syafa'ata. Tegaskan kepada mereka, sesungguhnya mereka juga tidaklah menginginkan sesuatu apapun dari yang diibadahi kecuali syafaat. Nah, tentunya untuk menegaskan ini kita harus menguasai ayat-ayat tadi. Ayat-ayat yang tadi sudah kita dengarkan, mana'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa, dan ayat haula syufa'a'una indallahi. Nah, walakin arada yufarriqa baina fi'lihim wa fi'lin bima bi fi'lihi bima dzakara aw bima dzukira fadzkur lahu anna al-kuffara minhum man yad'u al-asnam wa minhum man yad'u al-awliya. Rinci lagi jawabannya. Ketahuilah bahwa di antara orang-orang musyrikin itu tidak semuanya mereka itu beribadah kepada asnam sekedar berhala begitu saja. Tidak. Yang mereka ibadahin itu sebenarnya juga adalah orang-orang soleh. Yang mereka ibadahin dan mereka mintai syafaat itu adalah para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Apa dalilnya Anda menyatakan seperti ini? Lawang mereka menyembah patung. Iya, patung itu kan hanya monumen saja. Semacam prasasti dan yang semisalnya. Sebagai kenangan, persaksian. Kayak di negeri kita ada gerbong maut. Iya. Kayak ada patung Jenderal Sudirman begini. Wala di Ponorogo pakai kuda. Atau yang lainnya. Atau dalam bentuk gambar foto, lukisan dan yang semisalnya. Nah, sama. Nah, yang mereka ibadah ini orang-orang wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Dalilnya apa? Kalau mereka tanya, dalil ya salafi bahwa yang diibadahin oleh Abu Jahal dan teman-temannya itu adalah orang-orang soleh. Dengarkan ya akhi, apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Isra, Allah menyatakan, ulaika alladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasila ayyuhum aqrab. Allah menyatakan tentang mereka-mereka yang diibadahi oleh orang-orang musyrikin adalah, kata Allah, ulaika alladzina yad'un. Mereka justru merekalah, artinya orang-orang yang ibadahi wali-wali Allah itu, Ladda, Yahud, Yawuk, dan Nasr dan yang lainnya itu, justru merekalah orang-orang yang selalu beribadah kepada Allah. Mereka sendiri berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan memperbanyak amalan soleh. Nah, ini bukti bahwa orang-orang yang diibadahi sudah dalam bentuk monumen-monumen, patung-patung yang ditaruh di sekitar Ka'bah berjumlah 360 patung itu adalah patung-patungnya orang-orang soleh, patungnya orang-orang yang muqarrabina ila Allah, para wali-wali Allah, bukan sembarangan orang itu. Nah, loh, dan dapat ini, dengarkan yang di dalam surat Al-Isra, Allah menyebutkan ulaika alladzina yad'un yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab. Kata Allah, justru mereka lah orang-orang yang dianda-anda ibadahin itu, mereka sendiri beribadah kepada Allah, hanya memohon kepada Allah, hanya minta syafaat kepada Allah, tidak seperti kalian. Kalian meminta syafaat kepada orang-orang tersebut. Coba lihat para wali-wali itu, mintanya kepada Allah syafaat. Mereka yakin mereka adalah orang-orang yang lemah. Mereka gak pernah meminta syafaat melalui para malaikat, gak pernah. Orang para wali-wali Allah itu gak pernah menyatakan, oh, malaikat Jibril lebih dekat kepada Allah dibandingkan kami. Akhirnya ya Allah biruhil kudus, nah, dengan ruh al-kudus, ruh al-amin, yaitu Jibril, minta berikan kepada kami ya Allah maghfirah dan ampunan. Gak pernah mereka. Justru mereka berlomba-lomba mendekatkan diri kepada Allah. Yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Ini ayat dalam surat Al-Isra, ayat yang ke-57. Dalil bahwa yang diibadahi oleh musyrikin itu bukan penjahat, bukan batu, bukan gua, bukan pohon beringin, ya, bukan keris setan gober, bukan pula sapi, ya, sapi apa, Kiai Selamat, bukan, ya, bukan, wala patungnya goblok, bukan, katanya patungnya goblok sekarang dibangun sedang di mana itu, nah, nanti nggak lama ada yang power itu, betul ya, Ikhwan, nah, betul, suatu saat, nah, wal'iyadu billah. Mudah-mudahan Allah selamatkan umat ini. Nah, lawan sapi aja dibawa apa, diikutin dari belakang. Nah, kotorannya diambil barokahnya. Kalau buang air berebut, nah, kotorannya di amin. Itu setiap tahun pada bulan Muharram di Solo sana. Nah, Allah musta'an. Tabarakallahu fikum. Yang Anda nyatakan justru di zaman ini yang dinyatakan wali. Di sekarang ini, na'udzubillah, di antara mereka ada yang benar-benar sebagai penipu umat. Mereka-mereka yang hidupnya penuh dengan bid'ah dan kesyirikan, dan itu akan dijelaskan oleh muallif rahimahullah ta'ala. Kemudian Syekh menyatakan wa yad'una Isa ibn Maryam wa ummahu, dan juga di antara mereka orang-orang musyrikin Arab itu ada yang mereka itu memohon wasilah melalui Isa bin Maryam. Isa itu siapa? Wali apa nabi? Nabi, di atasnya wali. Jadi yang mereka mintain itu, mintain syafaat, mintain perantara dan wasilah, nabi dan ibunya Maryam, Sayyidah Maryam, yang diberi gelar As-Siddiqah, wanita yang sangat jujur. Nah, ibunya Isa alaihi salam. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى مَا الْمَسِيحُ بْنُ مَرْيَمْ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُولِ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامِ اُنْظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْآيَاتِ ثُمَّ انْظُرْ أَنَّا يُؤْفَكُونَ قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Coba kita dengarkan ayat ini. Dan tidaklah Al-Masih ibn Maryam hanyalah sebagai seorang rasul saja, yang telah lalu para rasul sebelum dia, Dia seorang manusia biasa. Allah mau membantah musyrikin. Allah dalam ayat ini ingin membantah kaum musyrikin, Abu Jahal dan yang lainnya, yang mereka menjadikan Isa dan ibunya sebagai wasilah perantara di dalam doa-doa mereka, yang mereka berkeyakinan bahwa Isa alaihissalam dan ibunya adalah sebagai pemberi-pemberi syafaat, yang diagungkan kuburannya, yang diyakini memiliki barokah. Nah, ini Allah mau membantah, tidaklah Isa itu adalah sekedar seorang rasul yang sebenarnya telah lalu para rasul-rasul sebelum dia dan ibunya juga as-siddiqah, wanita yang maha jujur. Kana yakulani ta'am, keduanya juga makan sebagaimana manusia makan makanan. Nah, undur kaifa nubayyinu lahumul ayat. Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan kepada mereka tentang tanda-tanda kebesaran kami dan ayat-ayat kami. Tsumma undur anna yufakun. Dan perhatikan bagaimana mereka bisa mendustakan ayat-ayat Allah yang telah dijelaskan itu. Faqala qul ata'buduna min dunillahi ma la yamliku lakum dharran wa la naf'a wa huwa wallahu huwas samii'ul 'aliim. Coba perhatikan pernyataan Allah ini. Qul ata'buduna min dunillahi. Sampaikan kepada mereka, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah kalian beribadah kepada selain Allah? Apa yang mereka lakukan? Apa yang dilakukan oleh musyrikin? Kok Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, katakan wahai Muhammad, apakah kalian ini beribadah kepada selain Allah, sesuatu yang tidak memiliki apapun kebaikan untuk kalian, ataupun tidak memiliki sesuatu apapun untuk mencelakakan kalian? Allah beri nama ada'budun. Coba perhatikan kalimat ada'budun. Nah, apa Allah nyatakan? Kul ma la yamliku lakum dharran wa la naf'a. Perhatikan kalimat ada'budun. Nah, apa yang dilakukan oleh musyrikin? Yang punya HP dimatikan HP-nya. Naam, dimatikan. Naam. Baik. Perhatikan kalimat ta'budun. Allah di sini membantah dan membongkar syubhatnya musyrikin. Musyrikin menyatakan apa? Kami enggak menjadikan Isa dan ibunya Latta, Uzza, Yahud, wa Yahuqa, wa Nasra dan yang lainnya itu sebagai Tuhan-Tuhan. Tidak. Kami hanya menjadikan mereka sebagai perantara, wasilah untuk memberi syafaat kepada kami, agar permohonan maghfirah kami, permohonan ampunan kami kepada Allah lebih diterima. Apa jawaban Allah? Qul ata'buduna min dunillah. Katakan wahai Muhammad kepada mereka, apakah kalian menyembah? Coba diberi nama ibadah oleh Allah. Perbuatan mereka itu diberi label ibadah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan main-main. Nah, diberi stempel bahwa ini adalah bagian daripada ibadah. Sementara kalian mengatakan ini bukan ibadah, kami sekedar meminta wasilah saja. Nah, coba ini perhatikan ayat yang disebutkan oleh muallif rahimahullah. Nah, sampai di sini bisa dipahami syubhat musyrikin yang terakhir ini. Nah, hendak ya firman, apa itu syubhat yang terakhir ini? Begitu. Nah, asal lebih ringkasnya menyatakan mereka ingin membedakan di hadapan kita atau ke hadapan kita apa yang mereka lakukan dengan apa yang dilakukan oleh musyrikin. Nah, ingin membedakan apa yang sedang mereka kerjakan dengan apa yang telah dikerjakan oleh musyrikin. Kalau musyrikin menyembah berhala, kalau kami orang-orang soleh, kenapa Anda letakkan ayat-ayat yang turun kepada orang-orang yang menyembah berhala, diterapkan kepada kami, diaplikasikan kepada kami, orang-orang yang memuliakan orang-orang soleh. Mereka menyembah berhala, kami memuliakan orang-orang soleh. Kenapa Anda aplikasikan ayat tersebut yang turun kepada mereka, kepada kami yang sedang menghormati dan memuliakan para wali-wali Allah? Paham maksudnya? Dan jawabannya sudah bisa dipahami? Nah, Mirji, bagaimana jawabannya? Dalilnya? Dalil bahwasanya yang diibadahin oleh musyrikin itu adalah orang-orang soleh yang beribadah kepada Allah, bukan sekedar patuh. Ya Allah. Ya. Ya betul. Ila rabbihim wasilah. Santan. Barakallahu fiik. Naam. Ulaika alladziina yad'uun yabtaghuna ila rabbihim alwasilata ayyuhum aqrab. Kemudian ayat yang kedua, man masih ibnu maryam, bantahan kepada mereka juga musyrikin, man masih ibnu maryam illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Ayat yang kedua ini menunjukkan bahwa juga mereka beribadah kepada Isa alaihissalam, mereka juga minta wasilah melalui Isa, dan Isa itu nabi lebih tinggi dari Maulana Malik Ibrahim. Nah, lebih tinggi ya. Dan lebih tinggi mana sama Rahali? Ah, ya Situ Bondo. Nah. Barakallahu fiik. Ha. Apalagi sama Kiai Selamat. Ya, itu kan saya dibandingkan. Nah. Barakallahu fiik. Mana yang lebih sesat? Kiai Selamat atau Kiai siapa? Wala Gus Dur, mana yang lebih sesat? Sedih. Betul. Ini sapi. Ya sapinya enggak punya. Enggak belakang. Memang ini sapi. Ini dajjal. Baik, ila guna dikuasain yang betul syubhat serta jawabannya. Ya. Jangan syubhatnya saja tanpa jawabannya. Kemudian di murojaah yang betul, nanti di kajian yang akan datang, kalau ditanya, siap dengan dalil-dalilnya. Nah, ini penting diapal. Kalau sekarang antum pulang pas naik bis ketemu orang satu sufi, gimana nasihatnya? Sebentar-bentar buku-buku. Agaklah, baik, sampai di sini. Subhanakallah.